Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa Rojak dimanapun anda berada, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Fatir. Kita sampai pada ayat ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفُوا عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجِزِي كُلَّ كَفُورٍ. Kata Allah, dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahannam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula mereka diringankan dari azab mereka. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala, saya tuliskan ya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ada pun orang-orang kafir dan orang-orang kafir, bagi mereka lahum, bagi mereka neraka jahannam, neraka jahannam. La yuqdu alaihim fayamutu, tidak dihukum mereka, tidak dihukum mati. Sehingga mereka mati. Artinya mereka akan hidup terus. Wala yukhaffafu anhum, dan tidak diringankan atas mereka. Tidak diringankan bagi mereka. Min azabiha, dari azab neraka. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami membalas orang-orang kafir. Kami membalas setiap orang yang kafir, yang sangat kafir. Perhatikan di sini, Allah membuka ayatnya pada ayat 36 ini. Kata Allah, walladzina kafaru, ya, dan orang-orang kafir. Maka ini menguatkan bahwasanya ayat sebelumnya, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Sudah kita bahas pada ayat sebelumnya bahwasanya sebelumnya membahas tentang penghuni surga, ya. Membahas tentang penghuni surga yang mereka ada tiga kelompok, ya, yang sudah kita bahas semuanya masuk surga. Ini menguatkan karena sebagian ulama ada yang mengatakan ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, kemudian muktasid yang sudah kita bahas, kemudian sabiqun bil khairat. Sebagian salaf ada yang menafsirkan zalimun nafsi ini di neraka, ya, di neraka. Tapi ini pendapat yang salah, ya, pendapat yang salah. Kenapa saya bilang salah? Karena setelah itu Allah menyebutkan tentang orang kafir, dan itu diantara metode Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, ya, kan Al-Quran masanin, yaitu kalau Allah menyebutkan suatu, Allah menyebutkan lawannya. Allah menyebutkan neraka, Allah sebutkan surga. Allah sebutkan penghuni surga, Allah sebutkan penghuni neraka. Sebagaimana ayat ini, setelah Allah menyebut tentang faminhum zalimun li nafsi, di antara orang yang pilih ada orang yang menzalim dirinya sendiri, wa minhum muqtasid, di antaranya yang tengah, wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah, dan di antaranya yang berlomba-lomba, ini menunjukkan semuanya adalah penghuni surga, ya. Setelah itu maka Allah menyebutkan tentang penghuni neraka itu orang-orang kafir. Dan itu metode Al-Quran, targib dan tarhib. Selalu demikian, atau sering seperti itu. Setelah menyebutkan neraka, sebut surga. Atau setelah sebut surga, sebut neraka. Setelah sebut penghuni surga, Allah menyebutkan penghuni neraka. Kalau pada ayat-ayat sebelumnya kita tahu tentang nikmatnya penghuni surga, hilang kesedihan mereka, mereka bersyukur kepada Allah, mereka abadi dengan kenikmatan yang sempurna. Bagaimana dengan penghuni neraka? Allah jelaskan, walladzina kafaru lahum, bagi mereka bagi mereka. Di sini ada dua faedah perkataan lahum bagi mereka. La di sini ya, pertama la lam ya, lil istihqaq, itu mereka pantas, mereka berhak, berhak atau pantas untuk masuk neraka. Ini lahum bagi mereka. Faedah yang kedua, seakan-akan ya, seakan-akan tidak ada yang lain bagi mereka, bagi mereka kecuali neraka. Dan itu benar, kecuali neraka. Makanya disebutkan lahum bagi mereka neraka jahannam, seakan-akan mereka tidak punya sisi yang lain, tidak punya hal yang lain bagi mereka kecuali neraka. Maka disebutkan lahum, dikhususkan lahum tersebut, disebutkan terlebih dahulu. Dan ini benar bahwasanya memang mereka tidak ada kegiatan di akhirat kecuali diadab dalam neraka jahannam. Tidak ada kegiatan lain kecuali diadab dalam neraka jahannam. Bagaimana sikap mereka ketika diadab di neraka jahannam? Sangat mengerikan, kata Allah, la yuqdha alaihim, mereka tidak dihukum mati. Fayamutu, kalau mereka dihukum mati, mereka akan mati. Tapi mereka tidak akan dihukum mati sehingga mereka mati. Artinya mereka akan kekal. Maksudnya apa? Mereka kekal. Kekal di neraka. Tidak akan mati selama-lamanya. La yuqdha alaihim fayamutu wa la yukhafu anhum. Dan lebih mengerikan lagi, tidak diringankan azab bagi mereka. Mereka minta diringankan. Ya. Wa qala alladziina kafaru li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dalam surat Ghafir berkata orang kafir kepada penghuni neraka jahannam, mereka ingin diringankan. Mereka ketika diazab dengan azab yang pedih, dengan berbagai macam azab, dan kita tahu azab Allah Subhanahu wa taala ya, sangat pedih ya, sangat pedih. Sebagaimana nikmat surga tidak bisa kita bayangkan betapa sempurnanya ya. Betapa nikmatnya dengan berbagai macam model nikmat yang Allah berikan sempurna. Maka demikian pula azab Allah juga sempurna. Makanya Allah berfirman, "Fayauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad." Pada hari itu tidak ada yang bisa mengazab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. "Wala yuthiqu wathaqahu ahad." Tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah sangat pedih. Ketika mereka diazab sangat pedih, mereka minta untuk dimatikan. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka berkata kepada penjaga neraka Malik, wahai malaikat Malik, mintalah kepada Tuhanmu agar kami dimatikan. Lihat bagaimana kehinaan yang mereka rasakan. Mereka tidak minta langsung kepada Allah, mereka minta melalui malaikat. Mereka sudah tidak punya harapan untuk minta kepada Allah, maka mereka coba lewat malaikat. Ya Malik, wahai malaikat Malik, mintalah kepada Allah agar kami dimatikan. Apa jawabannya? Qala innakum makithun, kalian akan selama-lamanya dalam neraka. Setelah mereka minta dimatikan, tidak dikabulkan, mereka minta diringankan. Wa qala alladziina kafaru li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mereka kalau mati tidak mungkin, coba siapa tahu ada rahmat dari Allah, dikurangi meskipun satu hari. Mereka tidak minta dikurangi selama-lamanya, enggak, mereka tahu itu mustahil. Tapi mereka coba, kalau tidak mungkin mati, tidak mungkin dikurangi selama-lamanya, kasih liburanlah sehari. Bukan dihilangkan azab, tapi dikurangi. Dikurangi. Yauman minal azab, meskipun cuma satu hari, diringankan azab. Tidak ada. Tidak ada keringanan. Bahkan yang paling parah, Allah berkata, "Fadzuku falan nazidakum illa azaba." Rasakanlah dan kalian tidak merasakan ya, kami tidak beri tambahan kecuali azab. Jadi mereka minta dimatikan, tidak dimatikan, mereka minta dikurangi malah dikasih tambahan. Waliyadzubillah ya. La yukhaffafu anhum min adzabiha, mereka tidak diringankan, tidak diringankan bagi mereka meskipun sekejap mata. Meskipun sekejap mata. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak diringankan dari sisi waktu, dari sisi kaifiyah, bagaimana cara pengazabnya, kemudian dari sisi jenis azab. tidak ada pengurangan, satu detik pun tidak akan dikurangi. Kemudian kata Allah, wala yukhaffafu anhu min adzabiha, kami tidak akan mengurangi dari azabnya, azab neraka. Di sini Allah menggunakan min adzabiha, perhatikan. Min adzabiha. Dari azabnya Allah tidak berkata minariha. Allah tidak berkata min nariha, dari apinya. Tidak akan dikurangi dari apinya. Tapi Allah mengatakan tidak akan diringankan dari azabnya. Kenapa digunakan dari azabnya, bukan dari apinya? Karena di neraka azab bukan cuma dengan api. Tapi juga dengan dingin yang amat sangat. Dingin yang amat sangat. Asyaddu min zamharir, yaitu sangat dingin, masuk ke tulang, ya. Sebagaimana di dunia pun ada adab. Kita di dunia kedinginan, ya, sakit. Dingin bukan cuma panas yang menyakitkan, dingin juga masuk ke tulang juga menyakitkan. Oleh karena di neraka ada adab dengan api, ada adab dengan dingin. Makanya Allah menggunakan min adabiha, bukan min nariha. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami membalas orang yang sangat kafir. Sangat kafir, yaitu kafur. Karena orang kafir pada dasarnya mereka semua kafur, ya. Semua orang kafir pada dasarnya kafur. Kafur itu sigah mubalaghah, ya. Sigah mubalaghah. Yang artinya sangat kafir. Kenapa sangat kafir? Karena kekufuran mereka berulang-ulang. Mereka diberi petunjuk begitu banyak, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, diutus kepada mereka rasul, dikirim kepada mereka para dai, ditebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu menentang dan mereka sangat ingkar, tidak tahu berterima kasih. Malah bukan menyembah Allah, malah menyembah kepada makhluk, menyembah manusia, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah jin, menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah batu, menyembah pohon, ya. Menyembah hewan, kafur. Ya, mereka kafur, maka mereka berhak mendapatkan azab yang seperti ini. Adapun sebenarnya lama berpendapat bahwasanya kadzalika ini maksudnya adalah demikianlah kami, namanya maful mutlak di bayni nau. Ini maful mutlak i'rabnya. Ya, sekalian yang tahu bahasa Arab, ya. Maful mutlak dibayanin nau, itu demikianlah cara kami, yaitu najizi kulla kafur kadzalik, kalau bahasa kita, ya, kami menghukum mereka dengan cara demikian. Jenis-jenis azab kami seperti itu, tidak dimatikan dan tidak dikurangi selama-lamanya. Itulah cara kami mengadab orang-orang yang kulla kafur. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Subhanallah, perhatikan, ya. Allah memberi azab dengan neraka jahannam terus menerus abadi. Api neraka tidak berkurang sama sekali, dan itu hal yang menakjubkan, ya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita di dunia, kita aja lihat di dunia, kita lihat matahari saja. Matahari sumber panas yang kata orang jaraknya entah sekian juta, entah 150 juta atau berapa puluh juta kilometer, dan sudah mungkin bersinar sudah entah berapa puluh jatuh tahun atau berapa miliar tahun. Sebenarnya tidak habis-habis itu matahari, ya. Kita lihat kenyataannya, matahari 20 tahun yang lalu sama sekarang 30 tahun yang lalu, ya, begitu-begitu saja panasnya konstan, ya, luar biasa, tidak habis energinya. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka yang energinya tidak akan habis. Allah Maha Kuasa dan siap untuk membakar orang-orang kafir selama-lamanya tanpa ada penghujung. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Tolong dihapus ya. Ayat berikutnya kata Allah menjelaskan bagaimana mereka merasakan kepedihan dalam neraka Jahannam. Wahum yastarikhuna fiha. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak dalam neraka Jahannam. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berkata, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Na'mal salihan, niscaya kami akan melakukan amal saleh. Berbeda dengan amal kami kita dahulu, berbeda dengan perbuatan kami yang dahulu. Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, orang yang mengambil pelajaran bisa mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan, pemberi peringatan. Fadhuku famalidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong sama sekali. Tapi ikhwan, di sini Allah berfirman, "Wahum yastarikhuna." Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Mereka berteriak, mereka berteriak, mereka berkata, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Apa kata mereka? Na'mal salihan ghairu alladhi kunna na'mal. Niscaya kami akan beramal saleh. Tidak seperti yang dulu kami kerjakan. Tidak seperti yang dulu kami kerjakan di dunia. Kerjakan ketika di dunia. Yastarikhuna, ini asalnya yastarikhuna ya, berasal dari yastarikhuna ya, asalnya yas pakai ta, tarikhuna ya, dari wazan ifta'ala ya, wazan ifta'ala dari sarakha ya, Sarakha artinya teriak ya. Sarakha. Apa yang dimaksud dengan sarakha? Yaitu syiddatu asiyah. Teriakan, maksudnya teriakan yang paling parah ya. Teriakan yang paling keras. Kalau dibilang sah yasihu. Ya fayasihu, yaitu dia berteriak. Tapi kalau yasruhu, lebih teriak lagi. Mungkin sampai suaranya serak-serak saking teriaknya. Sarakha artinya teriak dengan keras. Apalagi ditambah dengan huruf ta di sini. Tambahan, ya. Kita tahu kalau ada tambahan huruf dalam suatu fi'il, biasanya menunjukkan tambahan kegiatan. Ya. Artinya mereka sungguh-sungguh berteriak, lebih parah. Yastarikhuna, kemudian ta dirubah menjadi ta. Apalagi menjadi yastarikhuna, lebih parah lagi. Yastarikhuna berdasarkan wazan ifti'ala, yaitu berteriak dengan sangat keras. Kenapa mereka berteriak dengan sangat keras? Mereka kesakitan karena azab yang menyakitkan, yang pedih. Dan ini bantahan kepada pendapat sebagian Mu'tazila yang mengatakan bahwasanya pendapat yang menyimpang tentang neraka. Sebagian Mu'tazila mengatakan karena seringnya orang kafir diadab dalam neraka Jahannam, lama-lama mereka beradaptasi dengan neraka dan akhirnya lama mereka merasakan santai, tidak lagi tersiksa. Ini sebagian pendapat mengerikan ya, mengatakan adab neraka suatu saat akan penghuninya sudah beradaptasi sehingga tidak merasakan panas lagi ya, karena proses ribuan tahun lama-lama biasa. Ini tidak benar, mereka akan terus berteriak. yastarikhuna, lihat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan fi'il mudhari, yaitu terus-menerus mereka akan berteriak. Dan tidak ada namanya mereka akan merasa nyaman dengan neraka, tidak bakalan, ya. Karena Allah mengatakan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap adab mereka, setiap kulit mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka terus merasakan azab. Tidak namanya kemudian terbiasa lama-lama, sudah gosong lama-lama santai aja. Enggak, ini pendapat yang ngawur. Demikian juga pendapat yang mengatakan bahwasanya neraka suatu saat akan diem, penghuni juga akan diem, tidak kekal, semua akan diem, ya. Ini juga pendapat yang salah, ya. Kita bilang neraka akan terus-menerus menyala dan terus membakar selama-lamanya. Di antara teriakan mereka, mereka minta dikembalikan. Rabbana akhrijina na'mal salihan. Ya Rabb kami, kembalikan kami ke dunia. Ini mustahil. Mereka mohon pada waktu yang sudah mustahil, sudah lewat. Tidak mungkin. Dan Allah tidak mengembalikan, karena Allah tahu kalau dikembalikan mereka akan begitu lagi. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibun. Kata Allah, kalau mereka dikembalikan, mereka akan kembali lagi pada kesyirikan. Wa innahum lakadhibun, dan mereka hanya dusta dengan perkataan mereka. Perhatikan, mereka berkata, keluarkanlah kami dari neraka menuju alam dunia. Na'mal salihan, kami ingin dikembalikan ke masa lalu. Na'mal salihan, kami akan melakukan amal saleh. Mereka baru sadar, kenapa disebut saleh di sini? Mereka sadar bahwasanya perbuatan mereka selama ini tidak saleh. Karena banyak di antara mereka menyangka bahwasanya perbuatan mereka benar, mereka perjuangkan habis-habisan. Ya. Innahum muttakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menjadikan setan-setan sebagai wali-wali mereka, dan mereka menganggap bahwasanya mereka dapat petunjuk. Lihat orang-orang non-muslim, orang kafir zaman sekarang. Sama, mereka menyangka mereka kebenaran, bahkan mereka memperjuangkan kebenaran tersebut sampai mereka berdakwah ke mana-mana, bahkan mereka paksa agama mereka. Mereka merasa di atas kebenaran. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka mereka di atas kebenaran, mereka menyangka mereka beramal saleh. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinna sun'a. Maka kami kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya. Siapa mereka? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang perbuatan mereka, amalan mereka sesat di atas muka bumi. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka mereka telah berbuat amal yang terbaik. Mereka sadar ternyata amal mereka selama ini bukan amal saleh. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh sebagaimana kaum muslimin dahulu. Ghairal ladzi kunna na'mal, kami tidak akan kembali seperti yang kami lakukan dahulu, ya. Ya. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Maka Allah balas permintaan mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Kata Allah, bukanlah kami telah memanjangkan umur kalian? Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Umur kalian. Ma tadzakkar sini zamanan, ada yang mengartikan zamanan, ada yang dzaraf, ya, i'rabnya dzaraf, ada yang mengartikan waqtan, yaitu bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dengan waktu yang cukup orang yang mengambil pelajaran, yang cukup bagi orang yang mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadzir, dan telah datang kepada kalian, datang kepada kalian pemberi peringatan, pemberi peringatan. Baik. Ketika mereka minta dikembalikan, Allah membantah mereka dengan dua hujjah. Hujjah pertama bahwasanya umur kalian sudah cukup untuk berfikir. Allah telah memanjangkan umur kalian. Hujjah kedua, telah datang memberi peringatan bagi kalian. Maka tidak ada lagi hujjah bagi kalian. Tidak ada argumentasi bagi kalian yang bisa diterima. Tidak ada uzur bagi kalian. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Yaitu ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, dengan waktu yang cukup. Berapa ini? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Berapa waktu tersebut yang Allah telah beri uzur kepada mereka? Ada yang mengatakan secara umum ada dua pendapat. Ada beberapa pendapat yang 17 tahun, ada yang ketika balik, ada yang, tapi yang paling kuat diantaranya 40 tahun, 60 tahun. Ya. Kebanyakan manusia mencapai 40 tahun, 60 tahun. Sudah cukup. Ada yang berpendapat 17 tahun, dia mengatakan sudah balik, sudah cukup. Ya. Artinya kalian punya punya usia sampai 40 sampai 60, sudah cukup. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ila mra'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memberi uzur ya, ila mra'in kepada seseorang ya, akhara ajalahu, yang Allah tunda kematiannya hatta ballaghahu 60 sana, sampai dia berusia 60 tahun. 60 tahun kali masih belum lagi sadar, ini parah. Ya. Atau 40 tahun, sudah 40 tahun, umur yang sangat sudah puncak. Sebenarnya mengatakan sudah 40 tahun sudah puncak. Ini adalah puncak kecerdasan, puncak semuanya. Setelah itu mulai menurun. Nah, kalau Anda sudah lewat 40 tahun, masih belum sadar, kapan lagi mau sadar? Kalau Anda sudah umur 60 tahun, belum sadar, kapan lagi mau sadar? Sebentar lagi meninggal. Siapkan waktu untuk mengumpulkan aset bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sudah 40 tahun lebih ya. Sebagian antum sudah hampir 60 atau sudah lewat 60, sudah saatnya. Oleh karenanya kalau orang sudah dikasih usia sampai 40 sampai 60 tahun masih belum beriman, maka tidak ada uzur baginya. Lihat perkataan Syekh Sa' di dalam tafsirnya indah, dia berkata, "Bagaimana kalian mendapat uzur? Allah sudah berikan berbagai macam argumentasi. Ayat Allah kauniyah, pencipta alam adalah Zat yang Maha Esa. Allah turunkan rasul, Allah kirimkan para dai, Allah turunkan Al-Qur'anul Karim, ya. Dan banyak, Allah berikan kalian kejadian-kejadian, Allah berikan bencana supaya kalian dapat pelajaran, agar kalian sadar, Allah berikan kalian sakit, Allah berikan kalian kenikmatan. Berbagai macam kondisi yang Allah berikan kepada kalian, harusnya pergantian siang dan malam, ini semua harusnya membuka otak kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan cuma sehari dua hari. Seharusnya kalau kalian melihat kejadian alam seharinya sudah beriman. Ini berlaku sampai 40 tahun, bahkan sebagian kalian berlaku sampai 60 tahun. Kalau tidak beriman juga, tidak ada uzur. Kita lihat orang meninggal, ya sudah. Lihat sakit yang kita derita. Kita ingat bahwasanya kita akan mati. Harusnya kan banyak hal yang buat kita sadar. Ya. Musibah yang menimpa kita, kalau kita masih terkadang dikasih musibah dan macam-macam. Ini dalil pertama, Allah panjangkan umur. Dalil kedua, telah datang peringatan. Peringatan di sini juga ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan peringatan An-Nazir, ya. An-Nazir maksudnya adalah Rasulullah. Ada yang mengatakan Rasulullah. Sudah datang Rasulullah memberi peringatan. Ada yang mengatakan Al-Quran. Al-Quran sudah memberi peringatan, sudah cukup. Ada yang mengatakan Mautul Aqarib, kematian kerabat. Ini peringatan, ya. Ada yang mengatakan di antara juga, sebagaimana dinukil dari Tabari dan juga dinukil oleh Al-Bukhari, yaitu Asyib, itu apa namanya, uban ini peringatan. Ya, kalau nanti buka depan kaca ada uban, udah, ntar lagi nanti selesai. Yeah. Selesai, sudah uban, jenggot sudah uban, alis mata uban, rambut sudah uban, terus masih mau joget-joget ya. Udah selesai. Ini peringatan sudah datang. Ingat, yang benar di sini waktu, umur, tidak dibatasi 40 atau 60, tapi waktu yang cukup. Allah sudah berikan waktu yang cukup agar kalian berpikir. Namun semakin kalian kufur dalam waktu yang semakin panjang, maka hukuman kalian semakin berat. Tidak sama antara orang yang kufur cuma 5 tahun dengan orang yang kufur sampai puluhan tahun. Tidak sama. Semakin lama dia kufur semakin parah. Bukankah ketika Nabi ditanya, "Man ahsanun nas?" Siapa orang yang paling baik? Kata Nabi SAW, "Man tola umruhu hasuna amaluh." Orang yang panjang umurnya dan amalnya baik. "Man syarrun nas?" Siapa orang paling buruk? "Man tola umruhu wasa'a amaluh." Orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Inilah dua hujah, ya. Dua argumentasi Allah. Satu, dua. Sudah cukup, kalian tidak punya udzur. Yang pertama, Allah sudah panjangkan umur kalian untuk berpikir. Yang kedua, Allah telah berikan peringatan. Ini semua peringatan. Rasulullah dalam beri peringatan, sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an beri peringatan. Kematian kerabat, kematian orang sekitar kita. Uban peringatan, ya. Maka seharusnya kalian sudah cukup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, "Fadzuku famalidzalimin min nasir." Kata Allah, rasakanlah fadhuku falan nadhi falan fama lidzalimina min ansir min nasir. Dzuku dzauk artinya rasa. Biasanya dzauk itu digunakan untuk rasa yang nikmat. Kita merasakan, kita cicipi, cicipi kalau bahasa kita dicicipi. Silakan cicipi. Kita rasakan dengan lidah kita, rasakan lezatnya. Saya atadzawwaq, yaitu aku benar-benar menikmati cicipanku. Ya, tetapi ini ternyata Allah gunakan fadhuku untuk azab. Tidak lain adalah tahakkum, untuk menyindir atau untuk mengejek, untuk menghinakan, ya, sehingga Allah menggunakan kata dzauq yang menunjukkan azab tersebut benar-benar merasuk dalam tubuh mereka. Sebagaimana kalau orang lagi minum sesuatu yang enak, oh, saya cicipi enak banget ya. Seakan-akan semua mengalir ke kenikmatan tersebut dalam dirinya. Nah, azab yang mereka rasakan pun demikian, ya. Mengalir dalam seluruh tubuh mereka, ya. Makanya Allah mengatakan allati tatali'u 'alal afidah, ya, api yang langsung masuk ke dalam jantung. Kalau api biasa di dunia dibakar luar dulu, yang terbakar dalam belakangan, tapi kalau api neraka tidak, langsung luar dalam, langsung terbakar dalam waktu yang sama. Allati tatali'u 'alal afidah, yang api tersebut langsung masuk dalam jantung, bukan dari luar dulu baru dalam, enggak, langsung dalam saat waktu yang sama luar dalam langsung terbakar. Itulah azab neraka Jahannam. Famalidzalimina min nasir. Siapa lidzalimin di sini? Maksudnya kalian. Allah tidak mengatakan famalakum dan tidak ada penolong bagi kalian. Tapi Allah tidak menggunakan dhamir kum, dhamir antum, famalakum, tapi Allah mengizharkan, Allah menampakkan sifat mereka. Famalidzalimina, tidak ada bagi orang-orang zalim. Kenapa? Karena mereka musyrikin. Inna syirka la dhulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya, bagaimana tidak besar? Bahkan dia adalah kezaliman yang terbesar, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang menciptakan alam semesta, yang berikan dia nikmat, yang berikan dia kehidupan hanyalah Allah semata, kemudian dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kezaliman yang terbesar. Jadi Allah tampakkan kalian itu berhak untuk diazab karena kalian zalim. Famalidzalimina min nasir, tidak ada penolong bagi orang-orang zalim, maksudnya selama-lamanya. Selama-lamanya, abadi. Tidak akan ada yang menolong kalian. Mungkin 1000 tahun kemudian atau 1 juta tahun kemudian akan ada yang tolong, enggak ada. Abadi selama-lamanya kalian tidak akan ditolong. Kalian kekal dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memberi peringatan kepada kita, ya. Kalau kita sudah cukup umur, ya, sudah mencapai 40, ya. Sudah mencapai apalagi 60, maka seorang segera sadar, ya, bahwasanya ajal Allah dekat, ya, dan waktu untuk mengumpulkan aset bertemu dengan Allah juga semakin sedikit. Sudah saatnya kita meninggalkan permainan, ya, buang-buang waktu, ya, senda gurau yang berlebihan, ya, ngabisin waktu yang tidak bermanfaat, ya. Kita yang mau hidup sampai kapan? Banyak orang yang kita duga akan hidup lama, tahu-tahu mereka meninggal dengan cepat, ya, dadakan. Apalagi di antara tanda-tanda hari kiamat, al-mautul mufajik, yaitu kematian yang tiba-tiba. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka orang kafir, ya, diazab dengan dua azab, azab secara fisik dan juga azab secara psikologi. Allah mengatakan cicipilah azab neraka. Ini juga lebih menyedihkan ketika mereka berhujah kemudian dibantah hujah mereka. Ini siksaan bagi mereka. Mereka, ya Allah, kembalikan kami kepada di atas muka bumi agar kami beramal soleh. Kata Allah, enggak, percuma begini. Kalian sudah dikasih umur, enggak sadar. Sudah dikirim pemberi peringatan juga tidak sadar, ya. Silakan cicipi. Ini semua kata-kata ini sangat menyakitkan bagi mereka. Dan sudah pernah saya bahas dalam pembahasan azab neraka Jahannam. Terkadang mereka diazab dengan berbagai macam azab. Di antaranya diazab dengan mental, psikologi mereka diazab dengan kata-kata yang sangat menyakitkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 38. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ard, innahu 'alimun bidzatis sudur." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi langit dan di bumi. Sungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Sungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ini Allah menjelaskan tentang, setelah Allah menjelaskan tentang surga dan penghuninya, Allah menjelaskan tentang neraka dan penghuninya. Setelah itu Allah berfirman, Inna Allah alimu gaibis samawati wal ard. Allah mengetahui yang gaibnya langit dan gaib yang berkaitan dengan bumi. Innahu alimun bidzati sudur, Allah mengetahui isi hati, seluruh isi hati, ya. Untuk menunjukkan bahwasanya hukum yang Allah tetapkan kepada kelompok pertama, surga, dan para apa namanya penghuninya, dan juga neraka dan para penghuninya, semuanya dibangun di atas ilmu, bukan asal-asalan. Allah tahu si fulan berhak masuk surga, Allah tahu si fulan masuk neraka, ya, karena Allah tahu gaib di langit dan gaib di bumi. Ya. Mungkin kita tidak tahu hikmahnya, kenapa begini, kenapa begini, tapi Allah tahu. Allah tahu, ya. Oleh karenanya hukum yang keluar dari Allah adalah adil, ya. Allah adalah adil, ya. Dan Allah tahu isi hati mereka. Sebenarnya Allah mengatakan, kenapa Allah mengakhiri ayat ini dengan berkata innahu alimun bidzati sudur? Allah mengetahui isi hati manusia. Seakan-akan untuk membantah pernyataan sebagian orang yang mengatakan, ya Rob, mereka kan beramal kekufuran perkataan orang-orang ateis. Mereka mengatakan ini, sebagian orang ateis mendengung-dengungkan hal ini. Kata mereka, bukankah mereka orang-orang kafir ini melakukan kufuran mungkin 60 tahun? Kenapa diazab abadi? Kenapa diazab abadi? Kata mereka demikian. Bantahnya dengan ayat ini, kita mengatakan, pertama itu urusan Allah. Itu urusan Allah, Allah Maha mengetahui yang gaib. Ya. Mungkin kita enggak tahu hikmahnya. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan dan mereka akan ditanya. Yang kedua, kita katakan ya, bahwasanya Allah sudah menjelaskan hukum, dua pilihan. Wa hadainahu najdain, kami berikan dia dua pilihan. Satu menuju surga abadi selama-lamanya, satu menuju neraka abadi selama-lamanya. Allah dua pilihan. Bukankah juga penghuni surga amalnya sedikit? Taruhlah 60 tahun beramal, kemudian abadi dapat nikmat. Allah kasih dua pilihan. Ya, dan Allah ada dalam pilihan, terserah. Ada amal sedikit, amal 60 tahun, hidup manusia 60 tahun, 70 tahun, dapat kenikmatan sempurna abadi selama-lamanya. Atau bermaksiat kufur sekitar 60 tahun, neraka abadi selama-lamanya. Kalau Anda bilang Allah tidak adil pada neraka, Allah juga tidak adil dalam. Ya, Allah adil karena dua-duanya Allah paparkan. Wa hadainahu najdain. Ya. Imma syakir wa imma kafura. Ya. Bersyukur atau kufur. Lihat. Jadi dua pilihan. Ini jawaban kedua. Makanya meskipun mereka beramal kekufuran mungkin cuma 30 tahun, 40 tahun, azabnya neraka abadi. Selama seorang, sebagaimana seorang berbuat amal soleh mungkin cuma 5 tahun, 10 tahun, dapat surga dengan kenikmatan abadi selama-lamanya. Ini jawaban kedua. Jawaban ketiga yang disebutkan, dan ini disebut oleh Alusi dalam tafsirnya, kenapa Allah menutup ayat ini dengan mengatakan innahu alimun bidzati sudur, Allah mengetahui isi hati manusia. Karena Allah tahu ini orang kafir, seandainya dikasih umur sampai 1000 tahun, sampai 1 miliar tahun, mereka akan bakalan kafir 1 miliar tahun. Jadi sama saja mereka mau kufur 70 tahun, mau kufur 1000 tahun, mau kufur, intinya mereka akan diazab abadi karena Allah tahu isi hati mereka. Kalau mereka dibiarkan hidup selama-lamanya, mereka akan kufur selama-lamanya. Maka balasannya sudah cukup, ya. Mereka akan diazab selama-lamanya. Sebagaimana kalau mereka dikasih umur panjang 1 miliar tahun, mereka pun tetap akan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengetahui isi hati manusia. Allah mengetahui isi hati manusia. Kemudian Allah berfirman, "Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di atas muka bumi. Faman kafara fa'alaihi kufruh, siapa yang kafir maka bagi dia kekufurannya, dia yang rugi dengan kekufurannya. Wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbim ila maqta, dan kekufuran mereka tidaklah menambah bagi mereka di sisi Rabb mereka kecuali Allah semakin murka kepada mereka. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara, dan tidaklah bertambah kekufuran mereka kecuali mereka semakin merugi. Ayat ini Allah menjelaskan juga bahwasanya ya, Allah telah berikan ujian kepada kalian dan berikan kenikmatan. Allah jadikan kalian khalaif. Khalaif itu adalah pengganti, ya. Kurun setelah kurun, generasi setelah generasi, dan ini antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia enggak mati-mati, bumi tidak akan cukup, ya. Tapi Allah bikin seperti itu, generasi meninggal ganti generasi berikutnya, sekelompok orang tinggal semua bumi kemudian diganti dengan sekelompok yang lainnya. Ya, untuk Allah uji kalian. Allah beri kenikmatan dan Allah beri ujian, ya. Ya, siapa yang kafir, ya, harusnya kalian kalau diberi kenikmatan kalian bersyukur kepada Allah, tapi kalian kafir. Namun ingat, Allah tidak bermanfaat bagi dia ketaatan orang-orang yang taat, dan tidaklah merugikan Allah kekufuran orang-orang kafir, ya. Tidaklah merugikan kekufuran orang bagi Allah kekufuran orang kafir. Kalau mereka dapat kenikmatan, ya untuk mereka sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, siapa yang bersyukur untuk dirinya sendiri. Kemudian siapa yang kufur, ya. Faman kafara fa alaihi kufruh, ya. Wa man asa'a fa 'alaiha, barang siapa berbuat keburukan bagi dia sendiri, tidak Allah tidak mendapat mudarat. Makanya Allah mengatakan siapa yang kufur, kekufuran kembali kepada dia. Dia yang tersiksa. Kemudian Allah berkatakan, "Wala yazidul kafirina kufrum inda rabbihim illa maqta." Semakin dia kafir bertambah-tambah, semakin Allah murka kepadanya. "Wala yazidul kafirina kufrum illa khasara," dan semakin dia kufur atau semakin mereka kufur, maka semakin banyak kerugiannya. Ini menunjukkan bahwasanya azab di neraka jahanam bertingkat-tingkat. Tidak sama orang yang kufurnya cuma 10 tahun dengan orang yang kufurnya sampai puluhan tahun. Tidak sama orang sekedar kufur dengan orang yang menyuruh kepada kekufuran. Ya, semakin bertambah-tambah kekufuran, maka semakin besar kerugiannya di akhirat. Ternyata mereka selama ini sudah capek-capek di dunia, ya, sudah menyembah sana, menyembah sini, sudah berdakwah sana, berdakwah sini, menyembah berhala, menyembah patung, ya, menyembah hewan, menyembah macam-macam, menyembah safi, menyembah monyet, menyembah ruh, menyembah nabi, ya, menyembah jin, menyembah pohon, ya. Mereka melakukan banyak penyembahan. Semakin banyak kekufuran, semakin merugi di akhirat kelak, dan mereka rugi terhadap diri mereka sendiri. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum ahlihim yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang benar-benar merugi adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Harusnya diri mereka selamat, harusnya diri mereka itu masuk ke surga, mereka rugikan masukkan dalam neraka jahanam. Mereka rugikan masukkan dalam neraka jahanam. Baqwa ahlihim, mereka juga merugikan istri, keluarga mereka. Maksudnya apa? Kalau keluarga mereka masuk neraka gara-gara mereka, mereka telah merugikan keluarga mereka. Kalau ternyata keluarga mereka mau surga, maka benar-benar rugi, tidak terpisah dari keluarga. Sungguh merugikan, semakin kufur semakin rugi. Yaumul qiyamah, rugi, merugikan diri mereka, merugikan keluarga mereka. Ala dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Demikian para pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pengajian kita pekan depan masih dengan tafsir surat Fatir, dan semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.